harus bagaimana untuk memulainya. Mengatakan cinta yang sesungguhnya. Kau tak pernah peduli tentang diriku. Lah berulang kali aku mencoba. Semakin dekat.